Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Arsalahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk menyejukkan hati kita lewat kajian ayat suci Al-Quran. Ada satu prinsip yang perlu kita renungi, bahwa apa yang disampaikan Allah itulah kebenaran yang hakiki. Dalam surah Al-Baqarah, di akhir dari surah Al-Baqarah, kita sering membacakan itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Kebaikan hanya berasal dari Allah. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita telah sampai pada ayat 179 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kanallahu liyazharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi. Ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa min at-thayyib. Wa ma kanallahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha'. Fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk dari yang baik, yang munafik dari yang mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini menyejukkan hati kita, karena keimanan dan ketakwaan itu akan mendatangkan manfaat kebaikan yang besar di akhirat juga di dunia. Falakum ajrun azim. Bagi kita, bagi yang mendengar, bagi yang beriman kepada Allah, bagi yang beriman kepada Rasulnya, maka kebaikan akan datang menerpa dan menyapa dirinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini dimulai dengan maka nonglol liyazharal mu'minin. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Ini masih terkait dalam perang Uhud, di mana umat Islam merasa sedih walaupun kemudian telah dihibur dengan akhir peperangan itu dengan kondisi seri, dan besoknya pergi ke Hamratul Asad untuk berperang lagi. Dan kita menemukan bagaimana kaum kafir Quraisy tidak berani menyambut umat Islam di Hamratul Asad tersebut. Di sini Allah mengatakan ada satu pesan tersembunyi di balik peristiwa perang Uhud. Apa pesan itu? Yamizal khabisa minat thayyib. Untuk menyisihkan yang buruk dari yang baik, untuk menyisihkan yang munafik dari yang mukmin. Artinya apa? Ayat yang lalu juga kita telah menemukan waliya'lamal lazina nafaku, agar dengan peristiwa ini jelaslah kemunafikan itu. Dan di sini juga Allah mengatakan hatta yamizal khabisa minat thayyib, agar terlihat jelaslah siapa yang munafik dan siapa juga muslim sejati. Jadi perang Uhud untuk menyisihkan bukan saja kaum kafir Quraisy dengan umat Islam, tetapi juga di kelompok umat Islam yang munafik tadi akhirnya terlihat jelas. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, musuh di depan mata itu sangat mudah diketahui, tapi musuh di dalam selimut itulah yang paling berbahaya. Jadi di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kekalahan itu akan menimbulkan orang-orang yang dulunya bermuka dua mencuat bahwa hatinya yang busuk, keluarlah. Sehingga dia pun berkata, kalaulah mereka tidak keluar, tidak akan terbunuh seperti saat ini. Ini adalah perkataan orang-orang kafir, munafik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bertemu kembali bersama saudara kita, ustaz kita Hanafi dan Ustaz Fajrul. Kita minta kontribusi dan pemahaman yang begitu mendalam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kegaiban. Karena apa? Masa depan itu adalah gaib, dan masa depan yang gemilang itu berada di tangan Allah, dan Allah mengatakan kegemilangan yang masa depan itu tidak akan dipertontonkannya saat ini, tapi ada masanya yang akan dibukanya. Dan ini sangat menarik dengan bagaimana sekarang ini di televisi banyak sekali ada astro, mengetahui masa depan. Ada orang yang mengetahui masa depan, padahal Allah mengatakan maka naqloliyat taliyakum ala loghaib. Saya persilahkan. Ya. Jadi menarik sekali Ustaz Zainal. Saya memang berusaha untuk memfokuskan ini. Sebenarnya ketika Nabi itu diutus untuk apa? Iya. Untuk mengembalikan manusia kepada posisinya sebagai makhluk yang sehat, yang berpikir wajar dan berpikir teknologi. Iya. Jadi tidak ketika ajaran Islam itu dijadikan oleh manusia sekarang sebagai ajaran pembuka gaib. Iya. Iya, jadi kita melihat itu kan terbalik sekali. Iya. Nah, buktinya apa? Allah saja mengatakan, tidaklah Allah dalam posisi untuk membukakan kepada kamu yang gaib-gaib. Iya. Kalau Nabi tahu yang gaib, dia tidak akan berperang. Iya. Kenapa? Ya, masa dia akan menuai kehancuran, kegagalan dalam perang Uhud misalnya. Atau kalaupun dia perang, dia akan merubah strategi. Ya. Dan Nabi pun tidak bisa menolak hal itu terjadi. Maka kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh televisi dengan ramalan-ramalan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat jauh dari Islam. Tapi ya. Banyak orang meyakininya itu. Dan kan? Banyak meyakininya. Kenapa? Orang sudah berada pada titik kekosongan. Dan manusia sekarang sudah berada pada titik kejenuhan. Sekaligus tidak selesainya runtut ekonomi, persoalan ekonomi seperti ini, banyak orang yang mengambil jalan pintas, potong kompas, carilah yang seperti itu. Maka banyak penelpon yang kadang-kadang kita mendengar minta pendapat, bercerita tentang dirinya, yang terkadang maafnya ya, kadang-kadang yang sangat rahasianya pun harus diceritakannya. Karena itu kan luar biasa itu. Nah, sementara Allah saja ingin mendudukkan persoalan. Kalau kamu mau sukses di dunia, ikuti proses alam naturalnya. Benar sekali. Mau makan, mau kenyang makan. Mau maju, buatlah kemajuan. Jadi bukan instan, Pak Ustadz ya. Bukan instan. Iya. Jadi kita melihat di sini, ada pun menangkap hantu, menangkap setan dan segala macam. Untuk apa? Iya. Merugikan waktu habis. Image terhadap ulama, ustadz-ustadz tidak baik. Iya. Sekarang Pak Ustadz Zainal, kalau kita mendengar, ada non-muslim mendengar kata-kata nama ustadz disebut oleh kawannya, terbayanglah dia yang menangkap jin itu. Oh begitu pula ya? Begitu. Iya. Oh ustadz itu yang suka yang pandai-pandai jin itu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya kita ini, agama ini berada pada dunia maya. Iya. Tidak pada grassroot, bukan akar rumput. Bukan membumi akhirnya agama ini kan. Ya, bagaimana Ustaz Fajrul melihat pada kita menemukan banyak sekali kita sudah belajar mengkaji ayat ini dalam 2 tahun terakhir ini, tapi tidak pernah itu diceritakan oleh Tafsir Sa'arawi. Bagaimana itu Ustaz Fajrul melihat? Makanya ketika pertama kali Ustaz Arifin mengatakan ini untuk menenteramkan hati orang yang beriman. Iya. Ini yang perlu kita ambil manfaatnya. Allah itu selalu memberikan ketenteraman bagi orang-orang yang beriman dengan menyebutkan makana dengan ada lamnya di situ. Ada 2 di sini uslub yang apa? Betul. Yang sama. Artinya di sini artinya lamutam nafi, betul-betul menafikan, meniadakan. Allah tidak akan pernah membiarkan engkau wahai orang-orang yang beriman. Nah, begitu. Terus ayat yang selanjutnya wa makallallahu liyutliakum, Allah tidak akan pernah membukakan hal yang gaib ini. Betul. Kenapa manusia melanggar hal ini? Kan begitu kira-kira. Akhirnya tidak tentram. Ketika Allah berfirman pada pertama yang makallallahu liyudzaral mu'minin, ini kan pada masa itu orang munafik itu selalu ingin berlomba pada saf yang pertama. Iya. Nah, begitu. Tapi ingat Produk Allah maksudnya barang siapa yang mengikuti syariat Allah itu akan kelihatan perbedaannya itu dengan orang-orang kafir walaupun mereka itu berlomba-lomba pada saf yang pertama. Munafik. Karena apa? Pura tadi ya. Orang munafik itu tidak terpancar dari rasa keimanannya, dari hatinya. Jadi dia berbuat itu hanya sebatas untuk mengimbangi saja. Iya. Cari muka. Nah. Tapi kalau orang beriman betul-betul didasari atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka lillahi ta'ala, mereka berlomba. Ya. Nah, begitu. Dan pada ayat ini wa ma kana liyutlakum, memang betul-betul Allah tidak membukakan tentang hal gaib itu supaya apa? Supaya keikhlasan kita itu tetap kukuh. Iya, betul. Supaya mantap. Ya. Imam Ghazali mengatakan, "Lau alimtul ghaiba," katanya gitu. Lakhtar tuwake, seandainya aku tahu tentang hal yang gaib, tapi akan aku pilih realita sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena itu akan membuat kita nanti tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah pengabdian kita kepada ya. Allah. Karena tahu kita tentang hal gaib, ini nanti begini, aku sholat dulu lah, aku ya, ini ya. Dulu lah, puasa ya, dulu lah, banyak ya. Sekali. Ya. Jadi tidak murni dia yang dikerjakan itu. Iya, di sisi lain juga Syekh Sa'rawi pernah mengatakan lau takasaftum latadafantum. Kalau misalnya kita bisa melihat gaib Ustaz Al-Nafi, boleh jadi kita akan saling membunuh, saling mengubur diri masing-masing. Ya. Kalau saya tahu gaib apa? Lau alimtul ghaiba lakhtartul waqi. Iya. Kalau kita tahu gaibnya Ustaz Fajrul, mungkin payah ini, akhirnya kita saling membunuh. Ah itulah lau takasaftum latadafantum tadi. Murni dia di situ. Iya, benar sama sekali. Aja dengan orang munafik jadi. Iya, benar sekali. Jadi menarik sekali, kita harus beriman, mempercayai itu yang real. Maka Allah mengatakan fa aminu billahi wa rasul. Kalau memang kita mau beriman, bukan yang ramalan itu yang kita yakini. Iya. Bukan kata ada dari Sahara sana. Walaupun kita berada di gurun Sahara begitu lama, tapi sebenarnya yang perlu diimani itu bukanlah para peramal, tetapi berimanlah kepada Allah dan para Rasulnya. Karena apa? Karena ada jaminan, beriman kepada Allah dan Rasul akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, menarik Ustaz Zainal kalau saya melihat di sini, bahwa ketika Allah mengatakan walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha, iya, berarti risalah itu sifatnya pilihan Allah. Iya, benar. Dan itu masalah gaib loh. Iya. Artinya apa? Kalau kita memprediksi, seharusnya ya kalau untuk sekarang masih ada rasul itu dari umat Islam Indonesia. Kenapa? Karena terbanyak dan terjahil kalau saya pikir. Iya. Lebih banyak yang jahil daripada yang mengamalkan Islam. Iya. Nah, di sini kita melihat Allah dengan hikmahnya tidak mengutus rasul lagi. Kenapa? Sebab cukuplah sudah Nabi. Dan kedatangan Nabi Muhammad itu, turunnya Al-Quran telah menutup akses bagi jin-jin yang jahat untuk mencuri-curi berita ke langit. Iya. Sehingga tidak ada lagi akses bagi mereka untuk mengembangkan perdukunan di bawah. Iya. Tetapi manusia yang di bawah pula meminta mereka untuk mengajari mereka tentang perdukunan. Perdukunan tadi. Akhirnya apa? Si jin tadi yang memang sudah tak bersemangat jadi bersemangat. Iya. Kenapa? Masih banyak yang perlu sama saya rupanya. Iya. Maka sihir-sihir kembali dipelajari. Iya. Tenung-tenung kembali digiatkan. Itulah dibilang masyarakat itu, tapi mereka membaca Al-Qur'annya katanya. Memang iya. Memang mereka membaca Al-Qur'an, tapi mereka tidak pernah menghadap kiblat sholat kepada Allah Subhanahu wa taala saya. Betul. Hanya mengambil apanya saja, kulitnya saja, tapi mulanya inti saya. Dari ajaran Al-Quran itu, inti ajaran Allah itu tidak mereka ambil sama sekali. Iya, kalau itu yang menyebabkan kehancuran sama mereka. Kalau masalah baca-membaca Al-Quran, itu Snook Orange yang bernama Abdul Karim itu, itu hafal Quran 30 juz. 30 juz, orang Belanda. Lengkap. Orang Belanda. Dan tinggal di Mekah Al-Mukarramah selama 19 tahun. Tetapi, tidak sedikit pun keimanan masuk ke dalam hatinya. Jadi ini baru baca Quran ini hafal lagi 30 juz ya kan. Paham Islam. Jadi rujukan sekarang dia di Eropa. Karangan Snook Orange jadi rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa studi Islam di Eropa. Ya, tapi itulah tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ketika hati sudah terkunci dengan penyakit kekufuran tadi, maka tidak ada yang akan masuk ke dalamnya kecuali penyakit itu juga. Jadi maka saya mengajak umat Islam, mari kita berpikir normal. Iya. Pejabat-pejabat kalau mau naik pangkat, bekerjalah dengan sesungguh-sungguhnya. Betul. Tunjukkan potensi dan karya Anda. Iya. Jangan sikit-sikit mau naik jabatan datangi Pak Dukun, datangi Mbah Dukun dan segala macam. Iya, iya. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya kekacauan. Silakan. Iya. Jadi menarik sekali kata Ustaz Hanafi ini. Dan benarlah apa yang difirmankan Allah. Kenapa kepada orang yang beriman Allah masih memerintahkan juga fa'aminu, berimanlah. Padahal sudah beriman. Di sisi lain disebutkan ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Karena apa? Terkadang ada gesekan iman di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka Allah berkata, kuatkan imanmu, kuatkan imanmu, kuatkan imanmu. Mungkin dengan mendengar siaran penyejuk hati di RRI setiap hari adalah salah satu cara untuk menguatkan iman. Amin. Maka Allah mengatakan fa'aminu billahi wa rusulihi. Bukan untuk siapa-siapa, kebaikan iman itu kembalinya untuk kita sendiri. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi dari Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak. Ikuti terus kajian kita di RRI yang kita cintai ini, FM 94,3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.